الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواني في الدين اعزكم الله kita akan melanjutkan kajian syarah riyadhus salihin pembacaan hadis-hadis ataupun ayat-ayat di dalam kitab riyadhus salihin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca permulaan dari bab yang pertama. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap perbuatan kita. Pada setiap ucapan, setiap keadaan, setiap amalan kita. Telah kita baca 3 ayat yang merupakan permulaan pada bab ini. Kemudian juga telah kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna bab ini dan juga ayat yang disebutkan. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang disebutkan pada bab ini. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang niat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah syarahnya cukup panjang. Kalau kita baca kata per kata mungkin butuh 2 atau 3 pertemuan. Maka ana ringkas saja, ana rangkum saja penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sehingga harapannya pada siang ini kita akan bisa menyelesaikan penjelasan dari makna hadis yang pertama. Nah, tafadhalu, dibaca lagi hadisnya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ada di antara antum yang mau membacakan, tafadhalu. Bentar ya. Wa an amirul mu'minina Abi Amiril. Wa an amirul mu'minina. Wa an amirul mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Fail bin Abdil Uzza bin Riyah ibn Abdillah bin Qurti bin Razahi bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Khalid bin Al-Qurashi Al-Adawi radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal li kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه متفق على صحته. نعم sampai di situ. طيب جزاك الله خير. وعن أمير المؤمنين dari أمير المؤمنين أبي حفص Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan oleh penulis kitab nasab dari Umar bin Khattab secara panjang. Ini biasa beliau sebutkan ketika beliau menyebutkan hadis dari sahabat yang sahabat itu baru pertama kali disebut. Nah, karena saat ini kita sedang pertama kali menyebut hadis dari Umar ibn Khattab, maka beliau sebutkan panjang lebar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seperti apa nasabnya. Nah, walaupun pada hadis yang kedua ketika menyebutkan hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menyebut secara panjang lebar nasabnya. Nah, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, jika ada sahabat Nabi yang mengucapkan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ucapan mereka ini diterima. Karena seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Tidak ada yang berdusta. Seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebelum kita menerjemahkan dua kalimat ini, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat, kalimat yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita perlu mengetahui penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa dua kalimat ini sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya sama. Kalimat pertama dan kalimat yang kedua menurut sebagian pendapat para ulama maknanya satu. Dan kalimat yang kedua itu menegaskan kalimat yang pertama. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat yang lebih tepat, pendapat yang rajih adalah dua kalimat ini masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Makna kalimat yang pertama berbeda dengan makna kalimat yang kedua. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah cenderung pada pendapat makna dari kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat itu artinya adalah hanyalah sesuatu amalan itu pasti mengandung niat. Hanyalah suatu amalan itu pasti mengandung niat. Nah, anna kulla amalin labudda fihi min niyah. Setiap amal pasti tidak lepas dari niat. Kullu amalin ya'maluhu al-insan wa huwa akil mukhtar falabudda fihi min niyah. Setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang yang berakal maka pasti mengandung niat. Wala yumkin li ayyi akil mukhtar an ya'mala amalan bila niyah. Tidak mungkin seorang berakal dia melakukan suatu amalan tanpa ada niatnya. Nah, ini maknanya. Makna dari kata innamal a'malu binniyat, yaitu sesungguhnya setiap amalan itu pasti mengandung niat. Pasti ada niatnya. Nah, sedangkan wa innama likulli imri'in ma nawa, artinya adalah segala sesuatu, setiap urusan tergantung dari niatnya. Setiap urusan itu tergantung dari niatnya. Nah, ada yang niatnya sangat tinggi sehingga dia mendapatkan keutamaan yang besar. Ada yang niatnya sangat rendah sehingga dia hanya dapat sedikit pahala atau tidak dapat apa-apa. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan, bisa saja ada dua orang beramal dengan suatu amalan yang sama, misalkan sama-sama sholat. Ahmad sholat di samping Hamid, misalkan. Ahmad dan Hamid ini sama-sama sholat di satu tempat. Tetapi pahala yang didapatkan oleh Ahmad dan Hamid berbeda jauh. Seperti jauhnya langit dengan bumi. Yang membedakan adalah niatnya. Niat Ahmad tidak sama dengan niat Hamid. Meski terlihat Ahmad dan Hamid sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama di atas sunnah kelihatannya. Nah, tapi yang membedakan adalah niatnya. Kemudian, barang siapa yang beramal dengan niat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala Allah, dapat rahmat Allah, kenikmatan di jannah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun orang yang menginginkan dunia ketika mengerjakan ibadah, maka bisa jadi dia akan mendapatkan dunia itu. Bisa jadi juga tidak mendapatkan dunia itu. Kadang dapat, kadang tidak. Nah, misalkan orang yang ingin dipuji, ya, kadang dia dapat pujian dari orang. Kadang juga tidak dapat. Kemudian, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah membacakan ayat dari surat Al-Isra, ayat ke-18, yang menunjukkan bahwa barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, maka Allah akan segerakan bagi orang yang dikehendaki Allah. Tidak bagi setiap orang. Kalau dia memang takdirnya dapat harta, dapat jabatan, dapat pekerjaan, Allah berikan. Kalau tidak ditakdirkan, tidak dapat. Itu yang ingin dunia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka kami akan segerakan balasan bagi dia, liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki dia dapat bagian dunia. Nah, itu surat Al-Isra ayat 18. Sedangkan orang yang menginginkan kehidupan akhirat, kemudian beramal dengan amal akhirat di atas sunnah, maka dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat baginya. Surat Al-Isra ayat 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan mengerjakan amal-amal akhirat dalam keadaan dia beriman, maka orang-orang ini amalannya disyukuri oleh Allah, diberi pahala yang berlipat ganda. Surat Al-Isra ayat 19. Ya. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, itu dua-duanya adalah hadis yang dijadikan timbangan, yang dijadikan patokan dalam menentukan amal itu diterima atau tidak. Hadis innamal a'malu binniyat itu adalah patokan di dalam menerima amal batin. Kalau seorang niatnya ikhlas karena Allah, maka amalannya akan diterima oleh Allah. Sedangkan hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Barang siapa yang mengerjakan kebid'ahan, maka amalannya tertolak. Ini adalah timbangan dalam melihat amal zahir, amal yang terlihat. Nah, seperti sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya, kalau yang dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa tertolak amalan itu. Nah, kemudian setelah itu, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang kalimat hijrah yang disebutkan dalam hadis ini. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya dia mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Dia ingin dapat keridhaan Allah, maka dia akan dapat keridhaan Allah jika hijrahnya karena Allah. Nah, tetapi barang siapa yang hijrahnya li dunya yusibuha, untuk tujuan dunia yang dia ingin dapatkan, misalkan dia berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim karena di negeri muslim itu bisnis lebih mudah dikerjakan, lebih dapat banyak laba dan keuntungan, atau dia ingin berhijrah ke negeri muslim untuk menikah dengan seorang wanita yang mempersyaratkan, saya tidak akan mau nikah dengan engkau hingga engkau berhijrah ke tempat saya, maka hijrahnya itu disebutkan oleh Nabi ila ma hajara ilaih, sesuai dengan apa yang dia niatkan di dalam berhijrah. Nah, di sini menunjukkan itu suatu hal yang sangat rendah. Nabi tidak menyatakan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia upayakan, maka dia akan dapat dunia yang dia upayakan. Barang siapa yang berhijrah untuk wanita yang akan dinikahi, maka dia akan dapat wanita yang dia nikahi. Nabi tidak menyatakan demikian. Kalimatnya terlalu panjang. Maka diringkas saja, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seperti yang dia niatkan dalam hijrah itu. Tidak perlu berpanjang kata untuk menunjukkan rendahnya niat di dalam berhijrah tersebut. Nah, kemudian macam-macam hijrah, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 3 macam hijrah. Yang pertama, hijratul makan. Hijratul makan itu artinya berhijrah, berpindah tempat. Nah, itu macam yang pertama. Macam yang kedua adalah hijratul amal. Berhijrah meninggalkan sebuah amalan, sebuah perbuatan. Yang ketiga, hijratul amil. Berhijrah meninggalkan pelaku kesyirikan, kemaksiatan, atau kebid'ahan. Ya. Jadi di sini Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 3 macam hijrah. Yang pertama, hijratul makan, berpindah tempat dari suatu negeri ke negeri yang lain. Yang kedua adalah hijratul amal, meninggalkan suatu amalan. Apakah amalan itu kesyirikan, amal kebid'ahan, amal kemaksiatan, ditinggalkan. Maka itu disebut hijratul amal. Yang ketiga adalah hijratul amil, meninggalkan orang yang melakukan, apakah itu kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Pelakunya ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh orang yang berhijrah itu. Nah, ini ada 3 macam hijrah. Yang pertama, hijratul makan. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dicontohkan oleh Syekh ka'an yantaqilal insan min makanin taksuru fihil ma'asi. Seperti seorang berpindah tempat dari tempat yang banyak kemaksiatannya. Wa yaktsuru fihi al-fusuq, banyak kefasikannya. Wa rubbama yakunu balad kufr ila balad la yujad fihi dhalik, bisa juga dari negeri kafir menuju negeri yang tidak ada kekafiran di sana. Dan hijrah yang paling utama dalam melakukan hijrah, pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah pindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Nah, di sini ada dua keadaan, kata para ulama. Bisa saja seorang itu, mungkin saja dia wajib untuk hijrah. Mungkin saja dia mustahab untuk hijrah. Ya, ada kalanya seorang yang tinggal di negeri kafir diwajibkan untuk hijrah. Tapi dalam kondisi lain, ada kalanya dia mustahab, tidak wajib, tapi dianjurkan untuk hijrah. Nah, kapan hijrah dari negeri kufur menjadi ke negeri Islam itu wajib? Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Ya. Tajibul hijrah min baladil kufri ila baladil islam idha kanal insan la yastati'u an yubhira dinahu. Wajib berhijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam jika seseorang tidak mampu menampakkan agamanya. Wa amma idha kana qadiran ala idhari dinih wa la yu'arad idha aqama sya'air al-islam, fa innal hijrah la tajib alaih walakinnaha tustahab. Adapun jika dia mampu untuk menampakkan agamanya dan dia tidak mendapatkan gangguan, tidak mendapatkan halangan jika dia menegakkan syariat-syariat Islam, maka hijrah tidak wajib bagi dia, tetapi hanya sekedar mustahab, dianjurkan sebaiknya kalau bisa berhijrah. Nah, selain itu, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan hukum safar ke negeri kafir. Apa hukum safar ke negeri kafir? Nah, secara asal, kata beliau, tidak diperbolehkan safar ke negeri kafir kecuali dengan 3 syarat. Ya. Safar ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Orang yang safar itu punya ilmu yang nantinya akan bisa membantah syubhat-syubhat. Syarat yang kedua adalah an yakuna indahu dinun yuhmihi minasy syahawat. Orang ini harus kokoh dalam dinnya, harus kuat dalam dinnya, tahan terhadap godaan-godaan, sehingga bisa membentengi dia dari godaan-godaan syahwat di negeri-negeri kafir. Syarat yang ketiga, dia safar ke negeri kafir itu karena ada keperluan, ada kebutuhan. Contoh, misalkan, dia safar ke negeri kafir untuk berobat ke rumah sakit, hospital, yang ada di negeri kafir itu karena di negeri-negeri muslim tidak ada peralatan yang lebih lengkap dari negeri kafir itu. Maka dia berobat di sana. Sampai dia sembuh, kemudian dia pulang. Tidak mengapa. Dan contoh yang lain seperti orang yang berdagang. Boleh dia berdagang ke negeri kafir sekedar urusan dagang, kemudian setelah itu dia pulang kembali setelah urusannya selesai. Nah, atau yang ketiga juga dicontohkan oleh beliau, seseorang yang mempelajari sebuah pengetahuan, sebuah ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di negeri-negeri Muslim yang pengetahuan itu sangat dibutuhkan. Nah, maka di situ dia boleh safar ke negeri kafir. Nah, ini tiga syarat. Bolehnya seorang safar ke negeri kafir. Syarat yang pertama, dia punya ilmu, bisa membantah syubhat. Syarat yang kedua, dia harus punya kekokohan dalam din, sehingga tahan godaan, tidak mudah terpengaruh dengan syahwat yang ada di sana. Yang ketiga, dia ada keperluan, ada kebutuhan untuk ke negeri kafir itu. Di antara keperluan itu juga adalah berdakwah di negeri kafir itu. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, "Wassafaru ila biladil kufri lidda'wati yajuz idza kana lahu athar wa ta'thir hunaka. Fa innahu ja'iz li'annahu safar limaslahah." Safar ke negeri kafir untuk berdakwah itu boleh jika memang akan memberikan pengaruh di sana. Maka ini boleh karena itu safar untuk kemaslahatan. Nah, jadi contoh-contoh keperluan safar ke negeri kafir itu misalkan satu, berobat. Ya, dia sakit, dia butuh berobat, dirawat di rumah sakit di sana misalkan. Tidak ada di tempat lain. Yang kedua, dia berdagang. Sekedar berdagang, selesai urusan, pulang. Yang ketiga, dia menuntut ilmu di sana, yang ilmu itu tidak bisa didapatkan di negeri Muslim dan sangat dibutuhkan. Yang keempat, berdakwah di negeri kafir itu. Maka itu diperbolehkan. Adapun safar dengan tujuan sekedar rekreasi atau tamasya, ya, berwisata, nah, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Haram kalau sekedar safar ke negeri kafir dengan tujuan berwisata. Nah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa li hadza ara أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون." Karena itu saya memandang bahwasanya orang-orang yang safar ke negeri kafir dengan tujuan untuk rekreasi saja, untuk wisata saja, أرى أنهم آثمون, saya memandang mereka ini berdosa. Wa أن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة. Bahwa setiap uang yang dia keluarkan untuk perjalanan safar ini hanya untuk tujuan wisata saja ke negeri kafir, maka itu adalah haram bagi mereka dan itu membuang-buang harta. Dan mereka nanti akan dihisab pada hari kiamat karena pengeluaran harta tersebut. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya orang-orang kafir itu berusaha untuk memasukkan keraguan di dalam hati orang beriman. Mereka sering menyebar syubhat-syubhat untuk membuat orang-orang Muslim ragu terhadap agamanya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin menukil ucapan salah seorang pembesar kekafiran, ya, tidak disebutkan namanya di sini. Dia mengatakan, "La tuhawilu an tukhrijul muslima min dinihi ila dinin nasara, walakin yakfi an tushakkikuhu fi dinihi." Jangan kalian berusaha untuk mengeluarkan Muslim dari agamanya menjadi orang Nasara. Tetapi cukup bagi kalian untuk menimbulkan keraguan pada orang Muslim itu terhadap agamanya. Cukup bikin dia ragu bahwasanya Islam itu benar. Karena itu sangat dilarang seseorang sekedar safar ke negeri kafir tanpa memenuhi syarat-syarat yang tadi beliau sebutkan. Syarat pertama dia punya ilmu, syarat yang kedua dia punya din, punya kekokohan agama untuk melawan syahwat, syarat yang ketiga dia memang butuh ke sana. Nah, kemudian macam yang kedua adalah hijratul amal. Macam hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Wahia an yahjural insan ma nahahullahu anhu minal ma'asi wal fusuq. Yaitu seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah berupa kemaksiatan atau kefasikan. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir, seorang yang berhijrah, adalah orang yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahjur kullama harramallahu alaik, maka berhijrahlah dari segala yang Allah haramkan kepadamu. Sawa'un kana mimma yata'allaqu bihuquqillah, apakah itu terkait dengan hak Allah, au mimma yata'allaqu bihuquqi ibadillah, atau yang terkait dengan hak-hak hamba Allah. Fatahjur as-sabba wasyatam walqatl walghish, maka engkau harus berhijrah dari perbuatan suka mencela, suka mengejek, mencerca, perbuatan membunuh, perbuatan menipu, wa aklul mal bil batil, memakan harta orang lain secara batil. Hijrahlah dari itu, tinggalkan. Wa uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qati'atul arham, memutus silaturahmi. Wa kullu syai'in haramallahu tahjurhu, segala sesuatu yang Allah haramkan, berhijrahlah darinya, tinggalkan. Ini hijratul amal, berhijrah dari sebuah amalan. Macam yang ketiga, yang terakhir adalah hijratul amil, meninggalkan pelaku sebuah perbuatan. Para ulama menyatakan mislur rajul al-mujahir bil maksiyah. Ini saya bacakan al-qismu tsalits, macam yang ketiga hijratul amil. Ya. Apa maksudnya? Nah. Saya bacakan kalimat-kalimat yang terakhir yang ada dalam penjelasan hadis ini. Ya. Kalau di PDF kita itu halaman 26. Ana baca secara lengkap ucapan Syekh tentang hijratul amil. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga dari hijrah, hijratul amil. Berhijrah dari pelaku perbuatan. Fa innal amil qad tajibu hijratuhu ahyanan. Karena sesungguhnya orang yang melakukan suatu perbuatan, kadangkala kita wajib berhijrah darinya. Ahyanan, kadangkala. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, mithlur rajul al-mujahir bil maksiyah, seperti seorang al-mujahir yang terang-terangan bil maksiyah, mengerjakan kemaksiatan. Alladhi la yubali biha, yang tidak peduli dengan kemaksiatan itu. fa innahu yushra'u hajruhu idza kana fi hajrihi fa'idatun wa maslahatun. Maka disyariatkan hijrah dari dia, meninggalkan dia, mengucilkan dia, idza kana fi hajrihi fa'idah wa maslahah. Jika dalam menghajar dia, meninggalkan dia itu ada faedah dan ada maslahatnya. Wal maslahatu wal faedatu annahu idza hujira arafa qadra nafsihi. Maslahah dan faedah yang dimaksud di sini bahwasannya idza hujira, jika dia ditinggalkan oleh teman-temannya, arafa qadra nafsihi, maka dia akan mengetahui kadar dirinya. Wa raja'a 'anil ma'siyah, kemudian dia kembali dari kemaksiatan itu, berubah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Wa mithalu dzalik, contohnya rajulun ma'rufun bil ghisy, seorang yang dikenal suka melakukan penipuan. Bil bai'i wasyira, ketika dia melakukan jual beli, dia suka menipu. Fayahjuruhun nas, kemudian manusia meninggalkan dia. Fa'idha hajaruhu taba min hadha wa raja'a wa nadim. Jika orang-orang meninggalkan dia, tidak mau jual dan tidak mau beli kepada dia, taba, dia bertaubat. Min hadha, dari perbuatan ini, wa raja'a, dan dia kembali, wa nadim, dia menyesal. Nah, ini bermanfaat berarti hajar kita. Wa rajulun tsanin yata'amalu birriba. Orang yang kedua adalah orang yang bermuamalah dengan riba. Fayahjuruhun nas, kemudian manusia berhijrah darinya, meninggalkan dia. Wala yusallimuna alaih, tidak mau mengucapkan salam kepadanya. Wala yukallimuna, tidak mau berbicara dengannya. Fa'idha arafa hadha khajila min nafsihi wa'ada ila sawabih. Kalau dia mengetahui hal ini, khajila min nafsihi, dia merasa malu terhadap dirinya. Wa'ada ila sawabih, kemudian dia kembali pada kebenaran. Maka ini yang diharapkan. Wa rajulun salih, orang yang ketiga contohnya, wa huwa a'dhamuhum, ini yang paling besar dosanya. La yusalli, tidak mau salat. Fa hadha murtad kafir wal iyadu billah. Ini murtad kafir wal iyadu billah, kalau dia tidak mau salat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yajibu an yuhjar, wajib untuk dihijrah, ditinggalkan. Fala yuraddu alaihi salam, tidak usah dijawab salamnya. Nah. Wala yusallamu alaihi, tidak usah mengucapkan salam kepadanya. Wala tujabu da'watuhu, tidak usah dijawab undangannya. Tidak usah datang kalau dia mengundang. Hatta idza arafa nafsahu wa raja'a ila Allah wa 'ada ila al-Islam intafa'a bidzalik. Sehingga kalau dia mengetahui, kok saya ditinggalkan oleh teman-teman saya? Oh, mungkin salah saya begini. Nah, dia sadar. Kemudian kembali kepada Islam, dia bermanfaat mendapatkan hijrah itu, maka ini yang diharapkan. Amma idza kana al-hajru la yufidu wa la yanfa' wa huwa min ajli ma'siyah la min ajli kufur. Adapun jika hijrah itu tidak bermanfaat, ya. Kalau hijrahnya min ajli ma'siyah, karena terkait dengan kemaksiatan. La min ajli kufur, bukan karena kekufuran. Li anna al-hajra idza kana lil-kufri fa innahu yuhjar. Wal kafirul murtad yuhjar ala kulli hal afada am lam yufid. Karena sesungguhnya hijrah jika terhadap orang kafir, dia wajib dihijrah. Kafir murtad, ditinggalkan dalam keadaan apapun, meski dia dapat manfaat atau tidak dapat manfaat, dia mau sadar tidak mau sadar dihijrah. Lakinna sahibal ma'siyah allati dunal kufr idza lam yakun fi hajrihi maslahah fa innahu la yahillu hajruhu. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan yang di bawah kekufuran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Tadi ada masalah koneksi kayaknya. Sampai di mana tadi kita? Meninggalkan seorang kafir yang wajib. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Li anna al-hajra idza kana lil kufri fa innahu yuhjar." Karena hijrah terhadap orang kafir itu harus dilakukan. Wal kafirul murtad yuhjar ala kulli hal. Seorang kafir yang murtad, ini maksud beliau kafir murtad ya, yang sebelumnya Islam kemudian murtad. Maka dia ditinggalkan ala kulli hal, seperti apapun keadaannya. Afada am lam yufid, baik dia bisa menerima manfaat dari hijrah itu atau tidak. Tetap dihijrah, ditinggalkan. Baik dia kira-kira mau sadar atau tidak, hijrah saja dari dia. Nah, lakinna sahibal ma'siyah allati dunal kufri, akan tetapi orang yang melakukan kemaksiatan yang di bawah kekufuran, idza lam yakun fi hajrihi maslahah fa innahu la yahillu hajru. Kalau di dalam hijrah terhadap dia itu tidak ada maslahatnya, tidak halal bagi kita menghijrahi dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim berhijrah dari saudaranya lebih dari 3 hari. Meninggalkan saudaranya, tidak mau mengucapkan salam dan sebagainya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Dua orang bertemu, satu berpaling, yang satunya berpaling, tidak mau melihat wajahnya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang paling terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Dari sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa min al-ma'lum anna al-ma'asi allati duna al-kufri 'inda ahli sunnah wal jamaah la tukhriju minal iman. Dan yang telah dipahami bahwasanya kemaksiatan yang di bawah kekufuran menurut ahli sunnah wal jamaah tidaklah mengeluarkan dari iman. Faya bukan nazar ba'da dalik, maka tersisa hal yang perlu dilihat setelah itu. Halil hajr mufid amla awla, apakah menghijrah dia itu bermanfaat atau tidak. Fa'in afada, jika bermanfaat. Wa aujaba an yada'al insan ma'siyatahu fa innahu yuhjar. Dan itu bisa mewajibkan dia meninggalkan kemaksiatannya, maka dia dihijrahi, ditinggalkan. Wa dalilu dhalik qissatu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wa Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum alladziina takhallafu 'an ghazwati Tabuk fa hajarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum yang tertinggal dari ikut perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar mereka, meninggalkan mereka. Wa amarul muslimina bihajrihim, beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah dari mereka. lakinnahum intafa'u fi dhalika intifa'an 'azima, akan tetapi mereka mendapatkan manfaat dari hijrah itu, manfaat yang besar. Walaja'u ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Waldaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, mereka kembali kepada Allah, bumi terasa sempit, mereka rasakan. Waldaqat 'alaihim anfusuhum, terasa sempit diri mereka sendiri. Wa ayqanu alla malja'a minallahi illa ilaihi fatabu wa taba Allahu 'alaihim, mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat kembali berlindung kecuali dari Allah, kecuali menuju Allah. Maka mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hadhihi anwa'ul hijrah, hijratul makan, hijrah wa hijratul amal wa hijratul amil. Inilah macam-macam hijrah, yaitu hijratul makan, berpindah tempat dari negeri kafir ke negeri muslim, atau negeri yang di situ banyak kekacauan, ya, tidak bisa beribadah dengan tenang. Kemudian kita berhijrah ke tempat lain yang bisa beribadah dengan tenang, atau di tempat yang di situ banyak kemaksiatannya, membahayakan diri kita dan juga anak-anak kita. Kita berhijrah dari situ, itu hijratul makan. Wa hijratul amal, berhijrah meninggalkan amal, apakah itu kemaksiatan, kesyirikan atau kebid'ahan yang ada pada diri kita. Dulu kita suka melakukan itu, kemudian jika kita bertaubat kepada Allah dan meninggalkan amalan itu, maka kita sesungguhnya adalah seorang muhajir, seorang yang berhijrah dari hal-hal yang diharamkan Allah. Wa hijratul amil, dan yang ketiga adalah hijrah dari pelaku perbuatan. Nah, insyaAllah sudah cukup waktunya ya, 45 menit lebih atau kurang. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Jazakallahu khair, Ustaz. Soalan yang hijratul amil, orang yang suka riba dan meninggalkan solat. Ya, benar. Termasuk juga orang yang suka menipu dalam perdagangan. Kalau ia, kalau ia ni daripada ahlul keluarga kita, bagaimana? Dilihat, kata Syekh Ibn Taimin, apakah ada manfaat enggak kira-kira? Misalkan paman kita, misalkan apa? Paman dalam bahasa Melayu apa ya? Pakcik. Pakcik, ya. Yeah. Pakcik kita. Itu adiknya ayah misalkan suka bermuamalah dengan riba. Dan ayah kita sudah tahu bahaya riba. Keluarga ayah yang lain juga sudah tahu bahaya riba. Kita berdakwah kepada mereka sampai mereka tahu tentang bahaya riba, misalkan. Kalau seandainya, kira-kira dengan dugaan yang kuat, pakcik kita itu akan mendapatkan faedah ketika dihijrah, maka lakukan hijrah. Nah, misalkan jika keluarga mereka sepakat, ayah kita, kemudian bibi kita, kakek kita mungkin masih hidup, nah, dan saudara-saudara yang lain sepakat untuk menghijrah dia, maka kemudian dari hijrah itu ada maslahat, maka lakukan. Gitu. Tapi kalau kira-kira tidak menimbulkan manfaat, ya sudah, tidak perlu dihijrah. Tidak perlu dihijrah. Nah, cuma berhati-hati dari pemberian, ya. Kalau pemberian dia, jika memang penghasilan dia cuma dari riba, hanya dari riba saja, tidak ada jalan yang lain. Kalau bercampur, dia punya beberapa sumber penghasilan, ada yang riba, ada yang tidak, maka ya tidak mengapa kita mengambil hadiah dari dia. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hadiah dari orang-orang Yahudi, padahal mereka banyak berhubungan dengan riba. Nah, tapi kalau misalkan satu-satunya penghasilan dia hanya itu, maka sebatas yang Anda pahami dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahumullah. Sebaiknya jangan. Jangan diterima. Nah. Tajib, ada lagi mungkin? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Baik. Sudah habis waktu kita? Bisa. Sudah habis. Sudah habis ya. Nah, ada berapa yang hadir? 11. Ya, 11. Assalamualaikum. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji ya. Jadi insyaallah kalau hadisnya syarah dari Syekh panjang, mungkin Nana akan ringkas saja, rangkum saja seperti tadi. Tapi kalau penjelasan beliau sedikit, mungkin kita bisa baca kata per kata yang bisa kita ambil manfaat dari penjelasan beliau. Itu yang akan kita kita coba terapkan dalam pelajaran kita. Karena memang ada hadis yang panjang juga ya, panjang sekali. Hadis Ka'ab bin Malik itu panjang sekali. Panjang. Kalau kita baca syarah Syekh Ibnu Utsaimin secara kata per kata, maka itu mungkin membutuhkan bisa saja 10 kali pertemuan. Tapi kalau kita baca matannya hadis itu, kemudian kita sebutkan bagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin secara ringkas terhadap sebuah kalimat itu, maka insya Allah mungkin saja satu hadis yang panjang bisa selesai dalam satu atau dua pertemuan. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.